Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, saya sebetulnya tidak mau mengadakan acara macam-macam, tapi ini adalah penting bagi saya untuk menunjukkan Pasuruan ini tidak boleh diinjek-injek martabatnya oleh siapapun. Rupanya DPR kita ini budek. Kita sudah lapor tapi tidak dilaksanakan. Kemudian pemerintah kita ini pijak. Sudah kami tunjukkan kok koyo ndak ketok ngono. Kemudian aparat kita ini kurang tegas, bahkan ada yang main-main, dibayar sama rakyat tapi ternyata bukan untuk rakyat. Karena itu kasus yang dulu pernah saya ungkap ada di sini, PT Sinari ini, saya akan insya Allah Senin yang akan datang akan adakan demonstrasi. Untuk sejarahnya dengan PT Sinari Perumahan ini, saya akan ungkapkan minggu depan. Kalau pemerintah, DPR, dan aparat tidak mau ada demonstrasi, hadiro majelisku, tenang no rakyat. Kalau enggak, saya akan demonstrasi. Saya malas sebetulnya. Dulu saya keras turun ada di jalan. Tapi kalau sekarang, saya enggak kepingin sebetulnya. Tapi saya mikir, kalau saya enggak turun, jangan-jangan di daerah lain juga begitu mereka ini. Budek KB DPR, picek KB pejabat, kemudian enggak benar kelakonannya aparat ini. Karena itu mungkin perlu bagi saya untuk turun, dan kita ada demonstrasi wajib tutup PT Sinari. Tidak boleh diteruskan, wajib tuh tutup. Kalau enggak, pondokku tak tutup. Kalau tidak, pondok saya tutup. Wajib tutup PT Sinari. Setuju enggak? Setuju? Niati yang baik. Niati yang baik, dan ini bukan sampean saja. Saya akan kerahkan seluruh yang ada di Pasuruan nantinya. Supaya yang ada di Pasuruan tidak ada yang akan mendolimi kepada rakyat yang ada di Pasuruan ini. Lu Habib Taufik di ketolenan. Gitu loh. Dani oleh duduk Habib Taufik. Tidak lebih kurang ajar kira-kira. Duh, saya dibuat mainan. Dani oleh duduk Habib Taufik. Nah, nanti saya akan ceritakan kronologisnya. Jadi bukan Senin besok, tapi Senin yang akan datang. Tak cerita no. Ya apa kurang ajari wong-wong ini. Siapa saja yang terlibat ada di situ. Tak cerita no kabeh yang sampean. Le ancene tidak beres. Dan tidak janji kepada rakyat Pasuruan bahwa seluruh yang ada di rakyat Pasuruan tidak boleh. Masyarakat ada di dolimi. Dan DPR janji, Bupati janji, Kapolres janji, Dangdim janji, demi Allah saya akan turun jalan. Gak apa-apa melibu penjara. Melibu penjara bareng ngadak no pengajian no di penjara bareng. Setuju? Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita lihat keputusannya ada di minggu yang akan datang. Aku malas sebetulnya, tapi sekarang kalau sudah saya turun jalan, turun terus enggak. Kalau ini tidak diatasi, nanti lihat nanti Habib Taufik akan seperti dulu lagi. Nah, saya sudah cukup kerjasama sama pemerintah, tapi saya diginikan sama orang kemudian dibiarkan. Oh, kurang ajar ini berarti. Ya, ini berarti sudah tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa didiamkan. Karena itu saya akan turun jalan, saya niati bukan untuk diri saya, tapi untuk masyarakat Pasuruan. Allahu Akbar. InsyaAllah biqudratillah. Sebarkan kemana-mana. InsyaAllah Senin yang akan datang kita akan demo. Dan supaya tahu sampai ke pusat bahwa Pasuruan tidak setuju dengan orang yang menginvest di Pasuruan yang kaya-kaya tapi biadab. Tapi kita butuh, kita perlu, kita mau kerjasama dengan orang yang kaya, yang manfaat. Jangan-jangan yang di desa-desa juga dilakukan demikian, dibiarkan itu. Ya, karena itu kita akan mengadakan gerakan yang sekiranya pusat juga dengar bahwa Pasuruan tidak boleh invest orang-orang yang biadab, orang-orang yang dolim. Silahkan orang-orang yang bermanfaat kepada masyarakat yang ada di Pasuruan untuk masuk mengambil keuntungan, tapi juga menguntungkan masyarakat yang ada di Pasuruan. Tidak boleh ada kedoliman ada di Pasuruan. Insya Allah biqudratillah. Al-Fatihah.